بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa anna Isa abdullah wa rasul, dan bersaksi bahwasanya Isa itu adalah abdullah dan rasulnya. Ini perkara yang ketiga. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam serta roh dari Allah Subhanahu wa taala, roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, menerangkan tentang keadaan Isa bin Maryam. Wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak. Wan nar haqqun, dan bersaksi bahwasanya neraka itu adalah hak. Yang kelima dan yang keenam, apa balasannya? Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa-apa yang telah dia amalkan semasa hidup di dunia. Akhrajahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Ubadah bin Shamit ini, ikhwani fillah, termasuk hadis pokok dalam pembahasan akidah, karena mencakup padanya, tercakup padanya pokok-pokok yang hendaknya diyakini oleh seorang muslim. Adapun syahid dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji surga bagi orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul, kemudian memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam kesempurnaan hadis. Baik, kita bahas satu persatu dari kalimat-kalimat yang ada pada hadis ini. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Namanya syahadat, ikhwani fillah, tidaklah disebut syahadat kecuali jika dibangun di atas ilmu. Ini syarat utama. Jadi suatu syahadat disebut dengan syahadat yang benar jika dibangun di atas ilmu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." kecuali orang-orang yang bersaksi dengan al-haq wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu berilmu tentang apa yang dia bersaksikan. Jadi syarat utama dalam syahadat ini berarti adalah ilmu. Dan insyaAllah akan kita lewati syarat-syarat yang lainnya sehingga syahadat seorang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah meneliti dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, penjelasan-penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah, dan mereka menemukan bahwasannya tidaklah keluar dari 7 perkara yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin syahadatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwan fillah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Wahbin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Akan tetapi kunci tidaklah bermanfaat kecuali jika mempunyai gigi-gigi. Nah, la ilaha illallah ini juga demikian, yaitu kunci, akan tapi harus di sana ada gigi-gigi yang bisa digunakan untuk membukanya. Dan gigi-gigi itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim agar syahadah la ilaha illallahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat yang tadi telah kita ambil satu syarat, yaitu al-ilm illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kemudian dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dalam keadaan berilmu tentang la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas. Seorang dalam syahadah harus ikhlas. Tidak akan sah syahadat seseorang ketika dia melakukannya bukan karena Allah, akan tapi karena manusia, atau dikarenakan takut dengan penguasa atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mengikhlaskan kepadanya agama ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan itu mesti dibangun di atas niat. Ini makna innamal a'malu binniyat. Jadi, semua amalan mesti seorang pelakunya membangunnya di atas niat. Dari sini kita ketahui bahwasanya amalan itu letaknya di hati. Kemudian wa inna ma likulli imrin ma nawa. Dan hanyalah seseorang yang beramal itu akan mendapatkan apa-apa sesuai dengan yang dia amalkan. Jadi perbedaan antara innamal a'malu binniyat dengan kalimat selanjutnya wa inna ma likulli imrin ma nawa, diingat-ingat ini. Kalau yang pertama innamal a'malu binniyat, maknanya menjelaskan bahwasanya semua amal itu tidaklah dilakukan oleh seseorang kecuali dibangun di atas niat. Adapun selanjutnya wa inna malikul limri'in manawa, menjelaskan bahwasanya balasan yang diperoleh oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, tidak akan melenceng. Kalau niatnya karena Allah, dia akan mendapatkan. Kalau niatnya bukan karena Allah, dia pula akan mendapatkan hukumannya. Jadi jelas hadis ini menunjukkan kalau seorang ingin syahadatnya diterima oleh Allah, maka tentunya dia harus ikhlas dalam bersyahadat. Kemudian syarat yang ketiga adalah sukun, harus jujur. Tidak boleh seorang kemudian berbohong dalam bersyahadat. Dia mengucapkannya dengan lisan, akan tapi dalam hatinya dia mengingkarinya. Dan inilah persaksian orang-orang munafik, yang Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan persaksian mereka itu. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta dalam persaksiannya. Kenapa dikatakan demikian itu? Karena mereka tidak sah dalam bersaksi. Lisannya bersaksi akan tapi hatinya membohongi. Yang demikian ini tidak akan diterima. Oleh karena itulah datang dari Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah sukkan min qalbi. Ada persyaratan jujur dari lubuk hatinya, sehingga dia mendapatkan keutamaan dari la ilaha illallah tersebut. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, adalah qabul. Seorang harus menerima apa-apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Yang tidak lain adalah harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah dan menyerahkan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-qabul. Jadi menerima Allah sebagai sembahan satu-satunya yang berhak diibadai, dan meninggalkan semua peribadatan walaupun mereka telah mencintainya, walaupun mereka mendapati bapak-bapak mereka berada di atasnya, tapi harus dia ketika ingin syahadatnya diterima meninggalkan semua perkara-perkara tersebut. Dan syarat inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, sehingga mereka ketika disuruhkan la ilaha illallah mereka menolak. Aja'ala al-alihata ilaha wahidan inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu mau menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu, mau menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu menjadi satu sembahan saja? Inna hadha la syai'un ujab. Sungguhnya perkara ini adalah perkara yang sangat aneh. Oh, kita sudah punya banyak sembahan, Pak, mau dijadikan satu. Ini pemikiran orang-orang jahiliyah. Dan mereka tidak menerima apa yang jadi konsekuensi la ilaha illallah. Oleh karena itu, syarat dari la ilaha illallah harus terpenuhi, apa? Al-qabul. Menerima apa-apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Syarat yang selanjutnya keberapa itu? Kelima. Ingkiyat. Al-ingkiyat maknanya adalah dia tunduk dan melaksanakan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari Allah. Kalau tadi al-qabul, dia menerima dalam hatinya, kemudian apa yang ada dalam hatinya itu diwujudkan dalam amalan, sehingga dia tunduk dan melaksanakan apa-apa menjadi konsekuensi la ilaha illallah tersebut dengan amalan perbuatan dia. Kemudian yakin. Harus yakin. Tidak boleh kemudian seorang ragu-ragu dalam persyahadatnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Di sini disyaratkan dalam beriman tidak ada keraguan padanya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah ghairu syakin fihi ma illa dakhala al-jannah." "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ghairu syakin fihi ma illa dakhala al-jannah." Fa firwatin fa yujaba 'alil jannah. Tidaklah seorang pun yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, tanpa ada keraguan pada keduanya, kecuali dia akan Allah Subhanahu wa taala masukkan surga. Kemudian dalam riwayat yang lain, orang-orang yang demikian itu tidak akan dihalangi dari masuk ke dalam surga. Jelas. Jadi kedua dalil ini, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menjelaskan kepada kita tentang syarat yakin. Tidak boleh syak dalam bersyahadat. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-mahabbah. Seorang harus mencintai kalimat tersebut. Tidak mungkin disebut sebagai persyahadatan kecuali dia mencintainya. Bagaimana seorang menyaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia membenci kalimat tersebut? Kan lebih wajib dia untuk mencintainya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dicintai melebihi kecintaannya kepada selain Allah. Berbeda dengan keadaan orang-orang kafir. Faminan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ini perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menjadikan yang selain Allah Subhanahu wa taala lebih mereka cintai daripada Allah. Adapun orang-orang mukmin, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi ya kecintaannya kepada selainnya. Kemudian termasuk dalam syarat mahabbah ini walikillah adalah wajibnya dia untuk berlepas diri dari semua sembahan yang disembah selain Allah. Ini konsekuensi dari mahabbah yang disebut dengan yang al-bara'ah minasyirki wa ahli, yang sebagian ulama menjadikan bara'ah ini sebagai syarat tersendiri. Kan tapi pada hakikatnya syarat bara'ah minasyirki wa ahli ini masuk dalam syartul mahabbah. Jadi tidak ada pertentangan antara ulama yang menjadikan syarat la ilaha illallah cuma 7 dengan mereka-mereka menjadikannya 8. Adapun yang menjadikan 7 memasukkan ya, al-bara'ah minasyirki wa ahli itu dalam syarat mahabbah. Karena itu merupakan konsekuensi kecintaan seorang kepada la ilaha illallah. Karena dia harus kemudian berlepas diri dari semua sembahan selain Allah dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang memisah ya, menjadikan bara'ah minasyirki wa ahli menjadi syarat tersendiri, tujuan mereka adalah untuk memperjelas. Karena sebagian manusia mungkin tidak paham bahwasanya syarat mahabbah ini terkandung di dalamnya konsekuensi untuk berlepas diri, maka mereka menjadikan syarat tersendiri sehingga semakin menekankan tentang kewajiban seorang untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pengaruhnya. Ini 7 syarat la ilaha illallah yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Man syahida an la ilaha illallah. La ilaha illallah telah kita lewati berkali-kali maknanya. Bahwasanya makna yang hak dalam permasalahan ini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ilah di sini maknanya makhluk. Yang makhluk itu maknanya ma'bud, yang diibadai. Tidak sebagaimana yang diartikan oleh orang-orang dari kalangan ahlul kalam atau yang pada zaman ini banyak didengung-dengungkan oleh jamaah tabligh dan jamaah-jamaah yang menyimpang lainnya. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la rabba illallah. Tidak ada rob selain Allah. Atau juga dalam terjemahan bahasa kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini adalah makna yang batil. Karena bismillah, kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka menunjukkan bahwasanya semua Tuhan-Tuhan yang diibadai oleh orang-orang musyrik itu adalah Allah. Maka ini adalah batil dan merupakan kebatilan yang nyata. Bahkan seorang yang mau menganut makna yang diberikan ini akan terjatuh dalam akidah bid'atul wujud. Jadi menyatakan bahwasanya semua sembahan yang disembah selain Allah itu adalah Allah. Ini batin dan kemungkaran yang nyata. Ada yang lain yang menyatakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la hakimiyah illallah. Tidak ada hukum yang selain hukum Allah. Maka ini juga makna yang kurang dari kandungan makna la ilaha illallah. Karena hukum itu hanya sebagian dari makna la ilaha illallah. Benar bahwasanya tidak ada hukum yang berhak untuk diikuti kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah cuma cakupan yang kecil saja. Karena masalah hakimiyah masuk dalam permasalahan rububiyah. Dan rububiyah itu masuk dalam bagian tauhid, tidak keseluruhan tauhid. Oleh karena itu, pemanaan dengan la hakimiyyata illallah adalah pemanaan yang kurang, sehingga belum memenuhi apa yang diinginkan dalam hadis ini. Manusia tidak ada ilaha illallah. Baik. Jadi diingat kembali, bahwasanya la ilaha illallah makna yang harus diyakini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna bihaqqin harus didatangkan. Karena dengannya berarti menafikan semua hal-hal yang diibadai tanpa hak. Karena di alam ini ada wujudnya ikhwanifillah, ilah-ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus didatangkan kata bihaqqin untuk meniadakan semua sembahan yang tidak hak itu. Jadi tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembahan-sembahan yang lain itu adalah sembahan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hal tersebut, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan dalam Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hak, ilah yang hak, dan apa-apa yang sembah selainnya adalah ilah yang batil. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanallahi wa bihamdihi, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.